Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin para peserta takhasus di Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para netizen baik melalui YouTube ataupun melalui Facebook Radio Raja Bandung, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita jumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran Nahu, yang diambil dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, ya. Baik, kita sudah membahas tanda rafa dengan dhammah, sudah selesai, dan kita sedang membahas tanda rafa dengan wawu. Oke. Kita akan awali dengan membacakan kaidah dalam kitab Al-Ajurumiyah tentang tanda rafa dengan wawu, ya. Kita bacakan bareng-bareng. Wa fa ammal wawu fatakunu alamata lirraf'i fi maudi'aini fil jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Artikan, adapun wawu, dia menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Pertama dalam jamak mudzakkar salim, kedua dalam al-asmaul khamsah. Apa yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim? Apa arti jamak? Banyak. Mudzakkar, laki-laki. Salim, selamat. Maksud selamat apa? Selamat dari ketidakteraturan, alias teratur. Apa tanda jamak mudzakkar salim? Wau nun atau iya nun. Apa bedanya? Wau nun sedang rafa, iya nun sedang nasab atau jar atau khafad, ya. Taib. Ada PR kan? Iya. Ada PR 1, jawabannya berapa? 4. Ya. Taib. Ada mic. Nah, coba nomor 1 siapa? Pakai mic, ya. Nomor 1. Bacakan. Terus i'rab. Mana nomor 1? Apa? Soalnya apa? Orang-orang yang mendirikan sholat akan selamat dari azab neraka. Taib. Coba ini siapa? Sok. Baca dulu. Terus ya Rab. Muqimus sholati naja min azabin nar. Muqimus sholati naja min azabin nar. Yakin, betul. Sok, nanti kita ketahuan benar salahnya ketika meng-i'rab, ya. Apa ini artinya? Orang yang mendirikan sholat itu telah diselamatkan dari api neraka. Ini jama' apa? Mufrad, muqimus sholat. Taib, jama', ya. Coba i'rab, muqimus sholat. Muqimu tadaun marfuun wa alamatu rafihi alwawu. Alwawu niabatan ani dhamma. Li annahu ismul mufrad. Jamu mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Terus as-salati, belum selesai. Wa wal alif wa huwa mudhaf. Terus as-salati mudhafun ilaih, ya. Marfu majrurun alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus naja fi'lul madhi mabdin alal fathi la mahalallahu min al-i'rab. Terus min Belum selesai. Wa jumlat. Berarti salah. Salah. Harusnya gimana? Nuju. Najau. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bukan nuju. Najau. Jadi harusnya pakai apa? Pakai alif, wau. Pakai wau dan alif ya. Najau. Sok. Saya sudah koreksi, tinggal i'rabnya. Najau. Najau fi'lul madin mabdin ala sukun. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabni ala dhammah. Litisalihi bi wawi jam'i. Al wawu wawu jam'i. Terus fi mahali rafi mabniun mabnin ala dhammah. Fi mahali rafi fa'ilun. Terus wa jumlatul minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafi khabarul mubtada. Iya, terus min harfu jar adabu adabu adaba adabi adabi majrur bi min majrur bi min wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun bi akhirhi wa huwa mudhaf. Ya. An-nar mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun bi akhirhi. Iya, barakallahu fik. Ya, yang ini siapa? Ya. Aldi. Muqimus salatu yanjuna muqimus salati yanjuna min adabin nar. Iya. Muqimu mubtada marfu'an wa alamatu raf'ihi alwawu li'annahu niyabatan. Muqimu mubtada marfu'an wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan anil dhammi li'annahu jam'il mudhakkaris salim. Jam'ul mudhakkaris salim. Wa huwa mudhafun. As-salati mudhafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Yanjuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bisubutin nun. Wal wawu wawu jam'in marfu'un wa alamatu raf'ihi mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilun. Iya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in fi mahalli raf'i fa'ilun. Khabarun mubtada. Khabar mubtada. Min harfu jarrin adabi majrurun bil min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhafun. An-nari mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Barakallahu fiik. Aldi itu paling jarang hadirnya, tapi paling lancar ya Rabna. Barakallahu fiik. Siapa nih? Naja muqimu salati min adabin nari. Ya. Naja fi'lun madin mabniun ala fathi la mahala lahu anil minal minal i'rab. Terus muqimu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anil dhamma li'annahu jam'ul mudhakkaris salim. Wa huwa mudhafun. As-salati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Min harfu jar adabi majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. An-nari mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Barakallahu fiik. Ahsant. Terakhir yanju muqimus salati min adabin nari. Yanju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ya. Ini dilewat dulu, belum diterangkan namanya fi'il illat ya. Mu'tal akhir nanti. Terus muqimu Mukimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatun anil dhammi wa huwa mudhaf wa as-salati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih min harfud jar adzabi majrurun bimin wa huwa mudhaf an-nari mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Eh, barakallahu fik. Yanju kita lewat dulu. Karena belum terjelaskan disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Mu'tal artinya mengandung huruf illat. Illat itu ada tiga huruf illat tuh. Yaitu huruf mad apa saja? Alif, waw dan ya. Jadi ini fi'il mudhari rafa, tanda rafanya dikira-kirakan pada huruf illat. Yanju fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur raf'i muqaddaratun 'alal harfil illat gitu ya. Dikira-kirakan pada huruf illat gitu. Nanti lebih rinci pada waktunya. Taib. Semuanya benar, menunjukkan semua sudah faham. Tinggal melancarkan i'rab ya. Tapi i'rab itu untuk membaca kitab nanti tidak diperlukan. Itu hanya untuk mengetahui rincian dari seluruh alasan. Alasan kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu. Alasannya apa gitu kan. Rinciannya gimana itu. Nah, sehingga kalau sudah tahu faham i'rab secara rinci, kita tahu seluruh alasan kenapa dibaca a i u ya. Nah, nanti pada waktu baca kitab nama i'rabnya tidak akan disinggung-singgung lagi. Jadi dalam membaca kitab yang lancar dan benar terkandung pengetahuan dia tentang i'rab secara detail, secara rinci. Gitu. Inilah tanda rafa dengan wau pada jamak mudzakkar salim. Ada pertanyaan? Ya. Kalau mungkin muda, nunnya iwat anitamid. Ya. Alifnya iwat anitamid. Bukan. Ini sebagai tanda ada huruf yang dibuang. Ada tanda. Sebagai tanda bahwa ada huruf yang dibuang. Ada lagi? Yang wow itu niabatan anitoma atau anitomi? Dommi. Fathi. Kasri. Selesai pembicaraan tanda rafa dengan wow. Sekarang kita lanjut. Baca. Alamatu rafi bil wawi fi asma'i khamsah. Ya. Alamatu rafi bil wawi fil asma'il khamsah. Apa artinya? Tanda rafa dengan wawu pada al asma'ul khamsah. Al asma apa artinya? Isim-isim. Jangan diartikan jadi nama, isim. Apa artinya isim? Kata benda, noun. Al-khamsah yang lima, pada isim yang lima. Nah, apa saja isim yang lima itu? Isim yang lima adalah, kita langsung saja ya, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. Ini asmaul khamsah. Coba dibaca kelanjutan dari kaidah dalam matan Al-Ajurumiyah. Fi maudhi'aini fi jalb mudzakkar salim wa fil asmil khamsah wa hiya abuka, akhuka, hamuka, fuka dan dzumalin. Abuka artinya bapakmu. Akhuka saudaramu. Hamuka mertuamu. Fuka mulutmu. Dzumalin yang punya harta. Kelima ini disebut asmul khamsah. Sebenarnya yang asmul khamsah ini nih, abu, akhu, hamu, fu dan dzu ininya. Kalau ka-nya mudhaf ilaih. Bisa diganti ka-nya dengan yang lain. Umpamanya Abu Bakrin, Abu Muhammadin, Akhu Zaidin, ya. Fuka hamuka mulut mertuamu bisa diganti ka-nya dengan umpamanya Ahmad, hamu Ahmad umpamanya. Fuka umpamanya mulut dia fuhu ya mulut kamu perempuan fuki ya zu artinya yang punya bisa zu baitin bisa zu sayyaratin zu kitabin jadi kaknya ini mudhaf ilaih bisa fleksibel, bisa diganti. Tapi yang dimaksud dengan alamat asmal khamsah, fi'il isim yang lima itu abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Ya. Asmal khamsah ini kalau sedang rafa, tanda rafa dengan wawu seperti ini. Contoh, telah datang bapakmu. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ja'a fi'lun madhin. Mabniun alal fathi. La mahalla lahu min al-i'rab. Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhommi. Li'annahu minal asma'il khamsah. Pakai minal sebab salah satu kan. Minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf ka. Nah, gimana cara mengi'rab ka? Dhamirun muttasilun terus mabniun 'alal fathi fi mahalli jarri mudhaf ilaih gitu ya. Nah, ini contoh sedang rafa. Tapi kalau sedang nasab dengan alif jadi aba, akho, hama, fa, gitu ta, za, ya. Kalau sedang apa? Nasab. Kalau sedang jar dengan iya, abi, akhi, hami, fi dan zi. Kita akan pakai ketiga-tiganya nih ya. Contoh umpamanya Abu Bakar sedang membuka mulut mertuanya di rumah orang yang punya harta. Gimana tuh ya? Abu Bakrin apa membuka yaftahu mulut fafu fa mulut mertuanya fa hami hi Ya. Di rumah baiti ziu. Di Marina gitu. Baca. Abu Bakrin yaftahu fahamihi fi baiti di malin. Abu Bakar itu dokter gigi, dentist. Jadi membuka itu sedang ngorek-ngorek gitu. Ya Rab, Abu mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi al-wawu niabatan 'anil dhammi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Abi Bakrin. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabar mubtada fa mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niabatan anil fathi li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Hami mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan anil kasri li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafhi dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahali jarri mudhafun ilaih mudhaf ilaih sakti balik mafulun bising mudhaf ilaih mudhafun ilaih fi harfu jar baiti majrurun bil fi wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Zi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan anil kasri li'annahu minal asma'il khamsa wa huwa mudhaf malin. Ya, mudhaf ilaih ya. Ada berapa asma'ul khamsah di sini? 1, 2, 3, 4. Ya. Beda. Kenapa di sini abu, di sini fa? Karena beda kedudukan. Ya, ini mah rafa, ini mah mansub. Kenapa ini rafa? Mubtada karena wau. Karena mubtada. Kenapa di sini nasab? Mafurun bi. Kalau di sini sedang, kenapa ini dengan ya? Karena sedang jar, ya. Kenapa dia jar? Mudhafilih. Ini juga jar. Kenapa dia jar? Mudhafilih, ya. Nah. Jadi itulah al-asmaul khamsah. 5 isim, hanya 5 isim ini aja. Tidak ada yang ke-6, ke-7, enggak ada yang lain, hanya 5. Abu, akhu, hamu, fu dan zu. Ya. Itu kalau sedang rafa tanda rafnya dengan wow, kalau nasab? Kalau ya sedang jar ya. Nah, gitu. Faham tuh? Belum selesai. Kelima asmaul khamsah ini baru disebut asmaul khamsah dengan dua syarat. Syarat pertama, dia sebagai mudhaf. Seperti contohnya ini. Kalau tidak sebagai mudhaf, bukan asmaul khamsah. Contoh, telah datang seorang bapak. Gimana? Ja'a abun. Udah, seorang bapak, bukan abuka. Atau dengan alif lam, ja'al abu. Telah datang si bapak itu. Nah, maka ini mah isim mufrad. Telah datang seorang saudara. Ja'a akhun. Ja'al akhu. Ya, bisa. Ya. Telah sakit mulut itu. Maridha, amaradha. Al-famu, ada famun, ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau tidak sebagai mudhaf, maka dia bukan asmaul khamsah, dia hanya isim mufrad. Itu pertama. Syarat kedua, kelima ini disebut asmaul khamsah kalau dalam bentuk mufradnya. Kalau dijamakkan, bukan asmaul khamsah lagi. Abu, apa jamaknya? Aba. Telah datang bapak-bapak kalian. Ja'a aba'ukum. Itu mah jamak taksirnya. Bukan lagi asmaul khamsah. Akhun, apa jamaknya? Ikhwan, telah datang saudara-saudara kalian. Ja'a ikhwanukum. Demikian juga hamu, demikian juga fu, demikian juga zu. Kalau dalam bentuk jamak, bukan lagi asmaul khamsah, tapi jamak taksir biasa, ya. Nah, itu dua syarat. Kelima, isim ini disebut asmaul khamsah dengan ketentuan khusus, bila rafa dengan waw, bila nasab dengan fa alif, bila jar dengan iya. Apa dua syaratnya tadi? Harus sebagai mudhaf, kedua harus dalam bentuk isim mufrad yang diidhafatkan, ya. Gitu. Fahim tum? Fi soal, coba mikir, nulis sambil mikir, diberi waktu semenit untuk nulis, semenit untuk mikir, semenit untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mulutnya kan mamun biasa, mimnya jadi hilang. Hilang. Famun mulut. Kalau mulutmu bukan famuka tapi fuka. Apa jamaknya? Famun. Apa jamaknya? Afwah. Beda ya jamak taksir. Afwah yaqulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kalau dhu, dhawa. Dhawa istastasniyah. Dhawau. Ada lagi pertanyaan? Din, fahim? Kalau fahim saya kasih hadiah. Maju. Saudara Zaid sedang membuka mulutnya di rumah mertuanya. Hai. Aku Zaidin yaftahu fahu fi baiti hamihi. Apa artinya? Saudara Zaid sedang membuka mulutnya di rumah mertuanya. I'rab. Aku mubtadaun. marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan niabatan anidomi li'anahu minal asma'il khomsah wa huwa mudof zaidin mudofun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zohiratun fi akhirihi yaftahu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu wa takdiruhu wa takdiruhu huwa ya'udu ila akhu zaidin ya'udu ila akhu zaidin. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khobarul mubtada fahu fa maf'ulun bih wa alamatu nasbihi alif al-alifu al-alifu niabatan ani fathi li'annahu li'annahu minal asma'il khomsah hu domirun muttasilun mabniun mabniun ala ala domah ala domi fi mahali jarrin mudafun ilaih mudafun ilaih. Terus fi harfu jar baiti majrurun bil fi wa alamatu jarihi kasratun zohiratun fi akhirihi terus wa huwa mudaf hamihi mudafun ilaih wa alamatu jarihi kasratun hamihi wa alamatu jarihi ya niabatan ane kasri li'annahu li'annahu minal asma'il khomsah terus hi domirun muttasilun mamniun ala kasri fi mahali jarin Mudafilah. Ya, barakallahu fiik. Hal fahimtum? Fi su'al walalla? Ada pertanyaan apa tidak? Kenapa saudara Zaid enggak Abu Zaidin? Kenapa enggak Abu Zaidin? Karena asmaul khamsah. Abu Zaidin. Fa dengan hu ya. Jadi sekali lagi Asmaul Khamsah harus sebagai mudhaf. Hu-nya mudhafun ilaih. Untuk jarnya hu. Ah, kan tadi apa namanya hu ini dhamir muttasil yang mabni. Tidak jadi fahi. Ya, kenapa hu? Karena baris sebelumnya fathah. Kalau baris sebelumnya bukan fathah di atas baik a atau u lalu masuk ke h maka jadi hu. Tapi kalau sebelumnya kasrah jadi hi. Itu aturan itunya ha hi hu-nya itu begitu ya. Tapi kedudukan dia walaupun apa kedudukan dia jar karena mudhafilah tapi walaupun jar tidak dengan kasrah tanda jarnya karena dia mabni bukan mu'rab gitu. Kalau mabni kan tetap. Kalau sebenarnya hamihi, kenapa hi tidak hamihu? Sebab baris sebelumnya di bawah. Hamihi kalau hama, hamahu, hamu, hamuhu gitu kan ya. Berarti selesai tanda rofa dengan wau hanya dua kan di mana saja jama mudzakkar salim dan sama ayo bacakan lagi wa ammal wawu fatakunu alamatan lirrafi fi maudiaini fil jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah wahia abuka akhuka hamuka fuka dan zumalin. Terjemahkan adapun wawu maka dia menjadi tanda bagi rafa di dua tempat yaitu di jama' mudzakkar salim dan di dalam al asma'ul khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Sudah ringkas segitu tentang tanda rafa dengan wawu. Paham ya? Teruskan. Teruskan baca. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil tasniyatil khassah. Ah, ini cuma satu. Terjemahkan coba gimana? Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi rafa hanya di dalam isim tasniyah. Khassah itu khusus, khusus di dalam isim tasniyah. Apa baca? Alamatur rafi bil alifi, tanda rafa dengan alif hanya di satu tempat. Apa saja? Isim tasniyah saja. Dari segi jumlah banyak atau sedikitnya sebuah kata benda, isim dibagi tiga. Pertama apa? Mufrad. Kedua tasniyah atau musanna. Kadang disebut tasniyah, kadang disebut musanna. Sama, artinya dua. Ketiga apa? Jama. Kita sudah berbicara tentang isim mufrad. Kita sudah bicara tentang jama. Ada berapa macam jama? Apa saja? Tiga teh. Taksir, muzakar salim, anas salim. Sudah ya. Tiga-tiganya tanda-tandanya sudah. Sebagian dari penerapannya juga sudah. Tinggal yang tengah-tengah yaitu isim musanna atau isim tasniyah. Contoh umpamanya rajulun. Seorang laki-laki. Kalau dua orang laki-laki, tambah saja alif, rajula. Tapi ini si tanwin, ya tanwin, berubah di sini menjadi nun, rajula ni. Nun di sini pengganti tanwin pada isim mufrad. Nah, jamaknya apa? Rijalun ya, rijalun. Kalau sudah jamak, kembali lagi menjadi tanwin. Ini jamak apa? Taksir. Sekarang mu'minun. Apa arti mu'minun? Seorang mu'min. Kalau dua orang mu'min, mu'mina, tambah alif karena dia isim, tambah tanwin, tapi karena enggak mungkin di sini maka diganti dengan nun. Mu'minani, jamaknya mu'minuna. Ini pada jamak mudzakkar salim. Kalau dari mufrad ke jamak ditambah wawu sebagai wawu jamak, nunnya apa? Pengganti tanwin. Kalau mau ditasniahkan ditambah alif, ini alif tasniah. Maka tambah nun. Nunnya apa? Pengganti tanwin. Ini alif tasniah, ini wawu jamak. Ya. Pada jamak muannas salim, mu'minatun. Mu'minatun. Tasniahnya mu'minatani. Mu'minatani. Jamaknya mu'minatun. Hah, gitu ya. Jadi isim tasniah mah simpel, lebih simpel daripada jamak. mau jamaknya jamak taksir, mau jamaknya mudzakkar salim, mau jamak muannats salim, kalau tasniah mah tetap alif dan nun. Ini kalau dalam keadaan rofa, seperti sedang mubtada atau fa'il gitu ya, atau khobar, itu rofa, maka dengan alif nun. Tapi kalau sedang nasob atau jar dengan ya nun. Contoh umpamanya di sininya mu'minan. Sedang nasob. Contoh sebagai maf'ulun bih. Saya telah melihat seorang mukmin. Ra'aitu mu'minan. Ra'aitu mu'minan. Umpamanya sedang nasob. Kalau saya sedang melihat dua orang mukmin, mu'minaini. Ah, ya nun bukan lagi alif nun. Saya telah melihat dua orang mukmin, ra'aitu mu'minaini. Mu'minaini. Bukan ra'aitu mu'minani, enggak boleh. Karena kalau mukminani sedang rofa, padahal dia mafulun bih, mafulun bih harus nasab. Demikian juga sedang jar, saya bertemu dengan dua orang mukmin, marartu bi mukminaini, ya. Saya telah bertemu dengan dua orang mukmin. Kenapa mukminaini ini jar? Karena ada bi, ya, bi, bi mu'mina ini. Nah, jadi isim tasniyah kalau sedang rafa, maka tanda rafanya dengan alif nunnya pengganti tanwin pada isim mufrad. Kalau sedang nasab atau jar, tanda nasab atau tanda jarnya dengan ya. Ya. Contoh, penerapan dalam kalimat. Dua orang guru sedang menasihati dua orang murid di dua kelas. Oh. Jadi sekelas hijinya. Dua orang dua orang guru sedang menasihati dua orang murid di dua kelas. Gimana tuh? Al ustadzani nasohayan sohu. Yan sohani untuk huma berarti kan? Untuk huma. Yan sohani. Dua orang murid. Murid apa? Tilmiz. Atil. Til. Dua orang murid sedang nasab. Tilmidzaini. Di dua kelas. Fi kelas apa? Fil faslaini. Coba baca. Al ustadzani yansohani at-tilmidzaini fil faslaini. I'rab. Al ustadzani mubtada'un marfu'un wa 'alamatur raf'ihi al-alifu. Niyabatan anil dhommi li annahu isim musanna atau isim tasniyah. Li annahu ismul musanna atau li annahu ismu tasniyah. Ya. Terus, wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Ya. Yan sohani. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatur raf'ihi bithubutin nun. Wal alifu alifu tasnia. Terus belum wal alif alif tasnia. Mabniun ala sukun fi mahalli rafi fa'ilun. Dia kan sebagai fa'il ya. Fi mahalli rafi fa'ilun. Terus sudah. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli rafi khobar mubtada. Alif nun alif nun. Ini isim ini fi'il. Kalau isim, kalau alif pada isim sebagai tanda rofa. Alif dalam fi'il fa'il. Ini kan fa'il alif, alif tasniah ya. Nun pada isim ini pengganti tanwin. Nun di sini? Iya. Iya. Sebetulnya. Nun di sini apa? Tanda rofa. Nanti ini disebut af'alul khamsah. Ada asmal khamsah. Ada af'alul khamsah. Nanti kita akan bahas pada waktu membahas tanda rofa dengan nun. Ya. Nah jadi beda sama alif nun alif nunnya tapi beda fungsi ya. Alif di sini tanda rafa, alif di sini fa'il, nun di sini iwad anit tanwin, di sini tanda rafa. Teruskan. Atil midaini. Atil midaini maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathi li'annahu asmul khamsah li'annahu ismut tathniyah ya. Wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad fi harfu jar al-faslaini majrur bil fi wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasri li'annahu ismu tasniyah wa nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ada berapa isim tasniyah di sini? Tiga apa empat? Empat apa tiga? Isim tasniyah tiga. Ustadzani tilmidzaini faslaini. Kalau ini mah fi'il, fi'il mudhari ya. Walaupun bentuk penulisannya sama ya, tapi beda. Kenapa ini dengan alif nun, kalau ini dengan ya nun, kenapa beda? Beda kedudukan. Ini mah sedang rofa. Kenapa rofa? Mubtada, ini mah sedang nasab. Kenapa nasab? Maf'ulun bih. Hah. Kalau faslain ini sedang apa? Kenapa jar? Ada fi ya. Ini rafa nasab jar. Tiga kedudukan ya. Walaupun kedudukannya beda tandanya sama ya nun sebab sedang nasab atau sedang jar untuk isim musanna tanda tandanya sama yaitu iya sedang nasab iya sedang jar juga iya yang beda hanya sedang rafa saja. Paham tum? Visual. Hamu teh mertua wau sih. Ya. Pernah dengar ipar saja. Boleh ipar juga tergantung konteks ya. Ada pertanyaan? Hal paham tum? Kalau tidak ada pertanyaan berarti kita sudah membahas tanda rofa dengan tiga tanda ya, dengan dhammah sudah, waw sudah, alif sudah, tinggal dengan nun. Coba review Yang tanda rofaknya dengan dhammah apa saja? Isim mufrad, jama' taksir, jama' mu'annats salim, dan fi'il mudhari yang apa? Yang tidak bersambung dengan akhirnya pada dengan suatu pun. Terus yang tanda rofaknya dengan wau? Dua, apa saja? Jama' mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Yang tanda rofaknya dengan alif. Isim tasniyah saja atau musanna saja. Ini contohnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, PR. Sekarang antum harus mikir. Buat kalimat apa saja, kalimatnya bisa berbeda satu dengan yang lain ya. Yang ada isim tasniyah dalam tiga keadaan, dalam satu kalimat. Sedang rafa, sedang nasab, sedang jar seperti ini contoh. Tapi enggak boleh ini. Cari kalimat lain. Pikir dulu dalam bahasa Indonesia, dua orang sedang apa di dua tempat gitunya. Gimanalah. Terserah kalimatnya bagaimana, asal ada isim tasniyah yang mengandung yang sedang dalam tiga keadaan, sedang rafa, nasab, dan jar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai di sini para netizen, baik dari YouTube atau dari Facebook, di mana saja Anda berada. Cukup hari ini sampai di sini. Kalau ada masukan, kekurangan atau koreksi, silakan dikirim ya di dalam komen. Insyaallah kita membutuhkan masukan, termasuk kritik atau usul atau saran, dipersilakan. Cukup sampai sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.